Sesungguhnya semua harta di dunia serta semua kekayaan yang berlimpah bukanlah pedoman kebahagiaan dan bukan pula sebagai pembela. Terkadang harta membuat orang lupa merasa tinggi hati dan berkuasa. Tak bisa dari harta yang digenggamnya, itu semua amanat yang kuasa. Maka berhati-hatilah dengan harta. Dijadikan pelita hidupnya, tak pernah dipikirkan akan kuasa Tuhan. Dalam sekejap semua dihapuskan. Lebih unggul lagi orang yang merasa harta sebagai pembeda harga manusia. Si miskin dipandang rendah di matanya, rasa hormat hanya sesama kaya. Dari itu hati-hati dengan harta. Betapa rugi orang yang menderakan harta dijadikan pelita hidupnya. Tak pernah dipikirkan akan kuasa Tuhan. Dalam sekejap semua dihapuskan.